Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat, dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa di seluruh tanah air, syukur alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara Hikmah Pagi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk di jagat raya ini, yang melindungi umat manusia dan seluruh ciptaannya, yang memberikan nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa untuk mengkaji Al-Quran sebagai ilmu dari Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita di dunia ini. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada pemimpin umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua umatnya yang tentunya mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Ya pemirsa, pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita tentang nama-nama Allah atau terangkum dalam nama Asmaul Husna. Pada beberapa minggu yang lalu kita membahas tentang Al-Fattah, dan hari ini kita akan membahas tentang Al-Ilmu, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Ini akan dibahas oleh narasumber yang sudah hadir di studio TVRI, yaitu Ibunda Ustazah Hajah Farida Hanum. Kita jumpai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida Hanum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu, sehat ya? Alhamdulillah. Senang sekali bisa berjumpa kembali dan kita mengkaji kembali ya. Baik. Membuka Al-Qur'an kembali, kita lanjutkan kajian kita tentang Asmaul Husna. Dan pemirsa, bersama kami juga hadir ibu-ibu dan bapak-bapak dari Majelis Taklim Masjid Nurul Hidayah, Komplek Tadawul 5 Ambarapura di daerah Bekasi, Jawa Barat. Dan juga jamaah dari Majelis Taklim Raudhatul Muttaqin, semua ini di bawah bimbingan Ustazah Hajah Farida Hanum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran pagi hari ini, dan kita memohon kepada Allah ya untuk dibukakan pintu hati kita mendapatkan cahayanya melalui kajian Asmaul Husna ini. Ya pemirsa, meraih cinta melalui pemahaman Asmaul Husna ini mudah-mudahan saja bermanfaat bagi kita semuanya, karena kalau kita kaji lebih dalam lagi tentu ini akan sangat berkaitan dengan juga sifat-sifat kita sebagai manusia, bagaimana Asmaul Husna ini menjadi pakaian di dalam kehidupan kita. Baik, Bunda, kalau kemarin kita membahas tentang Al-Fatah ya, sebagai pembuka, mungkin kita bisa lanjutkan kembali, yaitu tentang Al-Ilmu ya. Al-Alim. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja berada, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di studio, bersyukur kita kepada Allah pagi ini Allah memberi kita kesempatan untuk kembali melanjutkan kaji kita tentang Asmaul Husna. Jadi kita masuk sekarang, Allah bernama sekalian sifatnya itu Al-Alim. Al-Alim itu artinya yang maha mengetahui. Nah, jadi sifat ini kita bahas supaya apa sih hubungannya dengan kita, untuk apa kita ketahui sifat ini. Nah, untuk itu kita tanyakan dulu kepada Allah bagaimana ilmunya dia. Mari kita lihat surat 20 ayat 110. Surah Thaha ayat 110, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Jadi Allah memberitahukan bahwa Allah itu maha tahu apa yang di hadapan, di belakang kita, apa yang akan terjadi. Pokoknya sampai yang sekecil-kecilnya dia itu tahu. Nah, bagaimana kita dengan Allah, pemberitahuan Allah ini, sekali lagi bukan cukup dibaca ya, dibaca khatam, tapi tidak tahu apa maksudnya. Jadi Allah memberitahukan itu bukan sembarangan. Ya, dia yang maha tahu segala-galanya. Harusnya bagaimana kita cari dia, di mana dia yang maha tahu, kemudian belajar sama dia gitu. Allah mau kok mengajari kita. Di ayat lain kata Tuhan, dia yang memberi kamu pengetahuan apa yang tidak kamu ketahui. Dia mau mengajarin kita. Nah, jadi di dalam hidup kita sehari-hari, biar kita selamat kemana pergi, cari dia. Nanti kalau kita mau pergi kemana, bilang aja sama dia, Tuhan, aku gak tahu nih apa yang akan terjadi nanti ini di jalan, hanya engkau yang tahu. Nah, nanti kalau Allah tuh memang segala tahu, kita ajak aja lagi Bu Epi. Betul. Misalnya nih saya mau pergi ke Jakarta Fair, Bu Epi bilang, "Wah, saya mah udah 10 kali ke sana, udah tahu saya." Saya belum. Nah, saya ajak Bu Epi temenin dong. Biar saya enggak bingung di sana tuh. Kita sama Allah juga bisa gitu. Kalau kita sudah memakai sifat-sifatnya tadi gitu kan. Ya Allah ya Rob, aku takut apa yang akan terjadi nih di jalan. Engkau yang tahu. Apa mau runtuh tuh jembatan, apa pesawat mau jatuh, apa mobil mau tabrakan, dia tahu kok, kita kan enggak tahu tuh. Nah, maka sering kita terkecoh ya, sering kita terkecoh karena enggak mau ngajak Allah. Ajak dia, temenin dong Tuhan, tapi cari dulu jalan tuh sampai kepadanya, kan begitu. Berikhtiar kamu, berjihad kamu supaya sampai kepadaku. Nah, kalau udah sampai enak, jaga hubungan baik. Jadi sholat tuh apa gunanya tuh, jaga hubungan baik kita dengan Allah gitu kan. Nah, kalau hubungan baik udah apa terjaga, kalau mau pergi kita SMS boleh, telepon boleh. Iya Tuhan, aku mau pergi nih, telepon nggak masuk SMS aja deh gitu. Apa ini nih HP kita ini, ngomong aja sama Allah, penting sinyalnya ada. Nah, sinyalnya ada terus ya. Jadi sholat lima waktu tuh itu ngecas, ngecas HP udah penuh, kemana pergi nanti hidupin terus gitu kan. Ajak aja ngomong, ya Allah ya Rob, aku mau pergi, aku nggak tahu apa di jalan nanti ada jembatan mau putus, aku nggak tahu. Tolong dong aku, nanti aku hindarkan kata Tuhan. Enak itu kalau dekat ya, sama Allah. Mudah ya, memang ya. Mudah kita dekat aja, dengan Allah. Kita aja bersulit-sulit, rasanya Allah tuh jauh. mau minta tolong ke dukun, nanyain akan terjadi begini, padahal Allah tahu aku yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi. Ini mengenalkan diri. Nah, kenapa kita tidak susah payah mencari dia ya, Bu? Ya, betul. Harusnya kita bersusah payah cari dia, cari jalan untuk sampai kepadaku, kata Allah. Nah, kalau sudah dekat dengan Allah, apa sajalah omongan kita, insya Allah didengar oleh Allah. Tapi nanti ada yang dipilihkan memang. Ada juga, udah doa kok, saya udah dekat sama doa kok jatuh juga. Mungkin kasih bonus gitu sama Allah. Iya, jadi jangan dikira, padahal udah doa kurang apa, saya apa, udah sedekah, udah segala, tapi kok bahaya juga. Mungkin Allah tuh kasih bonus, mungkin menguji kamu. So, kalau kamu sudah beriman, cinta aku, pasti kuuji, kata Tuhan. Kukirim ujian. Nah, Nabi Ibrahim aja diuji bermacam-macam. Nabi Ibrahim aja orang beriman ke Allah, sampai dia dibakar. Diselamatkan sama Allah. Diapain lagi diusir? Udah diusir, ya udah nurut lagi diusir. Soal itu apa? Punya anak, dapat anak, bisa Ibrahim, bisa lagi. Ya udah gede anak, sembelih Ibrahim, sembelih lagi. Diuji sampai kata Allah, kau hanya kuuji Ibrahim. Allah girang kalau kita lulus dalam ujian, ya. Jadi apapun yang diberikan Allah kepada kita, kita tidak sanggup datang lagi minta tolong sama dia, ya. Nah, terus kita mau sembunyi-sembunyi dari Allah, apa kata Allah? Aku tahu mata yang khianat. Coba lihat 40 ayat 19. Ya. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Masya Allah. Dia mah mengetahui segala. Jadi gimana yang kita mumpung enggak ada yang dengar, mumpung enggak ada yang lihat, bicara empat mata. Empat mata. Padahal kita berbuat, kita bilang sumpah loh, saya enggak berbuat. Ya aku tahu. Dari mata kamu aja aku udah tahu, kata Tuhan. Jadi di hadapan Allah nanti kita tidak akan bisa berbohong. Makanya saya bilang kasihan ya, Bu, ya, kalau orang berani berbohong bawa nama Allah. Nah, disangkanya orang lain memang tidak tahu dia bisa menutup-nutupin. Tapi kata Allah, aku lihat ke mata-mata yang khianat itu. Semua sudah terekam. Jadi rekaman kan, kata Allah, bukan di luar tapi dalam diri kita sendiri. Rekaman semua, mata ngerekam, telinga ngerekam, mulut, semua nih anggota badan kita ngerekam. Dulu saya kebayangin ngerekam kayak gini nih, yang di depan aja yang masuk, belakang enggak kan. Tapi karena ini keseluruhannya ngerekam, tuh masuk semua. Maka itu kata Allah, barang siapa berbuat kebaikan sebesi zarah saja nampak, ada kejahatan sebesi zarah nampak. Nah, kalau di dunia bisa dihapus-hapus ya, Bu, itu rekaman di situ, itu nanti enggak. Tapi sekarang-sekarang boleh kok menghapus, kata Allah itu. Ya. Nah, jadi enggak bisa ngebohong di depan Allah karena Allah Maha tahu. Nah, kita lihat lagi di surat 6 ayat 59 bagaimana kejadian di alam ini Allah juga tahu. Surat 6 ayat 59. Surat 6 ayat 59. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada selai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Mahfud. Ilmu Allah, Bapak Ibu sekalian. Ibu punya pohon rambutan. Itu daunnya pada berjatuhan. Bisa ngitung enggak berapa yang jatuh, berapa yang jatuh? Enggak tahu kita. Walaupun disuruh ngumpulin kita, tentu ada yang udah terbangin angin tahu yang masuk got. Tapi Allah tahu semuanya. Apa enggak hebat Allah kita itu? Tapi kenapa kita enggak mau dekat sama Dia ya? Masih saja kita lebih cinta dunia daripada Allah ya. Masih saja tidak yakin ya. Tidak yakin segini Allah. Makanya Pak, kita suruh baca Quran itu supaya kita tambah yakin, kata Allah. Bahwa Allah itu benar-benar dekat dengan kita. Ilmunya tidak akan bisa kita mengalahkan. Tidak akan bisa. Kemanapun kita sembunyi, daun kecil aja, biji aja tadi, kata Allah. Tahu, biji. Allah mau tahu. Nah, mau tahu entah jatuhnya di mana. Tadi Amerika, tadi di Ambon, tadi mana. Kita depan rumah aja tidak tahu. Nah, makanya sombong kita ya. Apa yang kita sombongkan? Tidak ada apa-apanya kita ini. Nah, itulah Allah Tuhan kita. Nah, maka supaya kita selamat di dunia akhirat, ikuti. Kalau kamu mengikuti petunjukku, engkau tidak akan sesat, engkau tidak akan celaka. Nah, berarti kalau tidak menunjuti, tidak mengikuti petunjuk Allah, ya sudah, celakalah hidup ini di dunia. Sengsara diputar-putar oleh alam ini kita. Ya, diputar-putar berapa tersiksa. Orang kalau berbuat salah kan tersiksa sendiri, Bu. Betul. Ya, Ibu, kalau melihat dari makna dari apa al-alimin, al-ilmu ini, bahwa Allah itu maha mengetahui segala sesuatu, ini kan menjadi spirit, seharusnya menjadi spirit bagi kita untuk menjadi orang yang mau belajar, yang mau apa, mau pintar gitu kan ya. Tetapi ada orang-orang yang memang tidak mau belajar, tidak mau menggali ilmu. Iya. Merasa diri sudah cukup. Betul, dan malas gitu. Tidak mau belajar, tidak mau menjadi orang yang pintar. Bagaimana hukum yang ada dalam Al-Qur'an mengenai orang seperti ini, Bu? Jadi orang malas itu kan suatu penyakit sebenarnya ya. Dia harus melawan sebenarnya penyakitnya itu ya. Dia harus melawan penyakitnya itu, harus dari dirinya sendiri ya. Tapi kalau enggak kuat, kita ada keinginan aja dulu. Saya ingin jadi orang enggak malas, tapi kok malas. Nah, akhirnya kita minta tolong lagi sama dia. Itu butuhnya kita kepada Allah. Tuhan, kok aku sekarang malas ini Tuhan. Tolonglah aku, kalau engkau enggak tolong hancur diriku ini Tuhan. Ah, mudah-mudahan dengan kita meminta sama Allah, nah Allah memberi kita pertolongan. Tapi betul-betul ditunjukkan, kita udah coba berusaha tuh malas lagi, coba usaha malas lagi. Nah suatu ketika kalau kita minta, mudah-mudahan ada pertolongan Allah. So kita gak bisa putus dari Allah ya. Jadi Nabi mengatakan doa itu adalah apa, otaknya ibadah, benar kok. Jadi doa dulu, tapi doa dan berusaha. Yang doa aja kok jadi malas, tentu diturutin malas kita. Ya. Seperti misalnya kita mau bangun malam tahajud, kan suruhan Tuhan. Jadi Allah menyuruh kita tuh bukan sholat lima waktu aja. Ada dalam Quran, sebagian malam tahajud. Arti kan perintah itu harus dilaksanakan. Tapi malasnya bukan main kan, Bu Evi? Betul. Malas itu. Aduh malas, minta bantuan lagi Allah, beri aku kekuatan. Tapi betul-betul kita juga berusaha, usaha. Kadang-kadang manusia ini pengennya selalu didorong apa, kalau orang berilmu tuh apakah mendapatkan apa dari Allah itu, selalu saja ingin seperti jual beli gitu loh, seperti yang sama Allah gitu. Kalau saya begini dapat apa, kalau saya begini dapat apa. Ini nah itu, mengenai orang yang berilmu itu apa yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Jadi kalau orang berilmu ya, dia tidak akan mengharapkan apa, alam. Jadi nih misalnya kita nih, oh kita doa, kita datang tahajud tapi mengharapkan alam kan kita. Nah itu sebenarnya amal kayak itu juga sia-sia, enggak dapat dari Allah kan. Enggak sesuai dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kan gitu. Harusnya aku bangun malam nih karena apa? Karena kata Allah di sebagian malam tuh aku nanti dengerin, kalau kamu mohon ku kasih, aku angkat engkau ke tempat terpuji. Jadi yang sebenarnya yang kita minta supaya jadi dekat dengan Allah. Iya, dengan Allah. Makanya doanya diajarkan kan Bu Epi kalau bangun malam, Robbi arhilni mukhalasidiki wa akhrijni mukhrajasid wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Itu intinya sebenarnya. Tuhan, selama aku bekerja di dunia ini, kalau aku masuk pasar dengan baik, keluar dengan baik, masuk kantor dengan baik, keluar dengan baik, berbuat apa saja yang baik-baik aku tuntun. Nah supaya aku bisa baik, waja'alli min ladunka. Aku ingin dekat dengan engkau. Nah kalau ada dekat dengan Allah kan, sultan itu datang sendiri kekuasaan itu. Allah yang menolongnya nanti. Dekat kita dengan Allah artinya di sini Allah mengangkat derajat orang yang berilmu ya Bu ya. Nah ada ayatnya ya. Allah mengangkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat kan gitu. Mari kita lihat deh. Loncat dulu 58 ayat 11. Iya. Surat 58 ayat. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi usaha kita ini disuruh oleh Allah. Berarti sini kan, hai orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis. Berarti disuruh nuntut ilmu kan. Iya betul. Ini perintah ya Bu ya? Perintah itu, wajib. Nah, kita selama ini dikirain yang lima aja. Waktu lima syahadat dilakukan, sholat, puasa, zakat, haji. Padahal semua amal tanpa ilmu binasa kata Nabi. Nah ini di dalam majelis berarti dalam menuntut ilmu. Maka berlapanglah, saya akan, Allah akan memberi kelapangan padamu. Kadang-kadang Bu, ini di masjid Talim aja nih. Mm-hmm. Oh, duduk misalnya nih bersempit-sempit. Bu, maju Bu ke depan biar Mama masih aja duduk itu kan. Nah, kena dia ini ya. Padahal kalau dia mau berlapang-lapang, kadang ibu-ibu nyender, Bu. Bu, sinilah Bu, ke sini jangan nyender gitu kan. Enggak mau gitu kan. Nah, padahal Allah nyuruh nih, ya. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu berdiri, ini Quran perintah, bukan hanya sholat aja kan. Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu. Jadi dan iman itu cinta Allah. Tuh, jadi kesuruh berdiri, Bu, mari Bu maju ke depan, maju. Bu, lapangkan itu biar teman kita duduk. Nah, itu perintah Allah harus dilaksanakan. Jadi kalau kita enggak laksanakan, walaupun katanya kan gini, asal duduk aja di apa? Dapat pahala, asal duduk di masjid dapat pahala. Tidak, ini ada perintah yang harus dilakukan juga, lapangkan, kasih orang lain tempat. Nah, itu kuangkat derajat kamu. Ya. Tapi orang berilmu, nah lebih-lebih lagi kata Tuhan, ya orang yang diberi ilmu pengetahuan diangkat berderajat-derajat, masya Allah. Saya ingat Ibu Epi ada kisah seorang ulama dulu katanya, dia memberikan pelajaran gitu, tuh gurunya duduk di sini di kursi, nah sudah itu. Oh apa, jamaahnya duduk di bawah orang dulu kan gitu. Yeah. Nah, tidak lama rupanya ada raja datang tuh. Pas raja datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan duduk katanya. Si raja dongkol. Raja dongkol. Makanya mau ikut belajar. Iya, dongkol tapi duduk aja karena dia ngasih pelajaran. Nah, selesai itu, selesai belajar, orang pulang, rajanya dipanggil. Sini tuanku katanya, dia bawa ke satu tempat. Nah, di situ ada satu kursi. Nah, kata raja nih, aku disuruh lagi duduk di bawah ini. Rajanya. Nah, akhirnya gimana? Sudah sampai sana, tuanku silahkan duduk di kursi. Saya di bawah. Ada apa tuanku kemari? Rajanya bingung. Tadi kenapa engkau suruh aku di bawah? Katanya gitu kan. Nah, kata dia, tadi aku guru, aku punya ilmu, Allah meninggikan derajatku. Engkau sebagai murid tuh. Tapi sekarang kau raja, aku rakyat tuh. Itu orang berilmu berderajat-derajat. Begitu Bu, orang-orang dulu tuh kan ilmu tuh memang tinggi, guru tuh memang tinggi gitu kan. Derajatnya Allah yang bilang kok, orang berilmu berderajat-derajat. Nah, maka supaya tinggi derajat kita di sisi Allah, disuruh berilmu lah. Ingin dihormati? Punya ilmu. Ingin dihargai? Punya ilmu. Punya ilmu. Iya, dokter coba Bu Epi, saya mikir ya, dokter punya ilmu. Bu Epi ke dokter buka baju, buka ya. Coba kalau sudah berilmu ketemu dengan Pak Mur, buka baju Bu Epi, berani enggak? Kenapa? Karena kita hargai ilmunya kan. Bu, itu orang berilmu berderajat-derajat, masya Allah. Iya, itu hebatnya. Makanya hubungan kita dengan Allah ilmu. Ilmu, betul. Orang nggak berilmu rugi. Nanti malah salah ya. Nah, sholat bagaimana tak cara ilmu menyembahnya? Iya, itu deh. Kan ada katanya Nabi waktu mau masuk masjid, ada orang lagi sholat, ada setan ganggu, ada orang lagi tidur, gitu kan? Dia mau ganggu orang sholat itu. Nah, Nabi tanya, kenapa engkau ganggu orang sholat itu kan? Nah, dia bilang orang sholat ini tidak berilmu. Kalau ku ganggu dikit dia melayang-layang. Aku takut katanya karena ada orang tidur tuh punya ilmu. Dia tahu nanti. Jadi lebih mulia, orang yang ilmu yang tidur apa ilmu tidur daripada sholat tidak punya ilmu. Baik, ini menarik, nanti kita lanjutkan kembali ya, Bunda Saudara Farida Hanum dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kita akan lanjutkan kembali dan Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Kita lanjutkan kembali pemirsa kajian meraih cinta ilahi dengan Asmaul Husna, dan pagi hari ini Asmaul Husna yang akan kita sedang kita bahas adalah tentang al-ilmu atau al-alim ya. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan Bu bahwa orang yang berilmu itu ditinggikan beberapa derajat ya. Kata Allah. Kata Bu Farida. Iya, betul. Dan surat Al-Mujadilah nih ya. Nah, kemudian bagaimana nih menjaga ilmu yang sudah ada? Jangan sampai kita malah kita pintar tapi minterin orang gitu loh. Nah, ini bagaimana menjaga ilmu supaya memang kita memang dijaga oleh ilmu gitu. Jadi ilmu ini orang suka memisah gini, ini ilmu akhirat, katanya ini ilmu dunia. Nah padahal bukan. Kita dengan belajar Quran ini, orang salah kalau mengatakan Quran ini untuk akhirat aja. Quran inilah yang mengajarkan supaya kamu beruntung hidup di dunia. Ya, jadi pelajari ilmu Quran, pelajari dunia. Untuk apa saya dapat? Kalau kita sudah tahu, Allah kasih tahu, itu bisa terjaga, Bu. Nah kalau hanya sepihak, hanya ilmu alam saja, dipelajarinya bikin bom, dia matiin orang sedunia, kan ada itu. Itu ilmu merusak kan. Nah supaya tidak merusak harus seimbang. Untuk apa saya diberi ilmu bom ini sama Allah? Untuk apa saya diberi ilmu dapat minyak? Untuk apa saya diberi ilmu bisa bikin pesawat? Semua harusnya rahmatan lil alamin. Jadi tidak merusak, Bu. Jadi terjaga ilmunya. Karena dia selalu berhubungan dengan yang punya ilmu tuh. Jadi ilmu kita tidak bisa putus dari Allah. Kalau ada putus sudah dunia aja. Dunia ini setan tuh warak-warik kita. Makanya harus seimbang, ya. Kenapa Fir'aun ilmunya tinggi, mau ngaduk-ngaduk alam sampai bisa bikin emas murni. Tapi rohnya putus dari Allah. Nah harta bendanya itu tidak menolong dia, malah menyesatkan katanya. Makanya Nabi Musa kesal banget tuh sama Fir'aun. Tuhan, kau beri dia harta kekayaan yang banyak, sehingga dengan harta kekayaan itu dia sesatkan manusia. Nah, iya disesatkannya manusia, maka hancurkanlah. Mau gak tahu doa Nabi Musa, tapi gak boleh dicontoh ya. Suratnya surat 10 ayat 88. Surat 10 ayat 88. Surat Yunus ya Bu ya? Ya, ya. 10:88. Ya, saya akan bacakan. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksa yang pedih." Masya Allah. Ini doanya Musa ya. Tapi kita tidak boleh nyontoh. Kenapa? Kita belum berjuang kayak Nabi Musa. Iya. Ini sudah perjuangan yang luar biasa buat Musa ya. Tahun, mengingatkan Fir'aun, malah Fir'aun tambah sombong kan. Musa, engkau ngaku punya Tuhan. Akulah Tuhan katanya. Sampai dia kesombongan Fir'un. Kalau memang ada Tuhan Musa, bikinkan aku bangunnya menjulang ke langit. Aku melongok Tuhan Musa itu katanya. Masya Allah. Nah tapi Allah masih sayang. Ingatkan lagi Musa, sadarkan dia Musa tuh. Itu Allah cerita. Kenapa? Akhirnya Nabi Musa bilang, Tuhan karena dia kaya, karena dia banyak duit, karena dia tinggi pangkatnya sehingga orang disesatkannya. Nah Musa udah kesel tuh, Bu. Tuhan binasakanlah Fir'un tuh. Kalau enggak dia enggak lihat, enggak akan tobat juga gitu. Iya, dan dinas masyarakatnya. Iya, tapi kita enggak boleh nyontoh itu karena belum berjuang. Kita yang baik-baik ajalah ya Allah, beri petunjuklah pemimpin-pemimpin kami, sadarkan. Gitu Bu, yang dituduh itu doa Nabi Musa karena kita belum berjuang kayak Nabi Musa, belum menderita, belum dicaci maki, belum disiksa sama Fir'aun. Bangsanya disiksa. Akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah. Nah, bagaimana Fir'aun yang sombong? Dengerin, Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus. Dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang tidak mengetahui itu. Jangan ikut jalan orang tidak tahu. Iya. Nih, tadi ada bapak yang bertanya, Bu, bagaimana kalau ada ajaran Jawa, ada ajaran Quran, mana yang dipilih? Ya ajaran Quran dong dipilih. Iya. Mana ada Bu? Karena Islam turunnya bukan hanya di Jawa. Ya. Nah ada lagi, jangan cari jalan lain menyesatkan. Mau pakai puasa Jawa aja gimana? Mau pakai puasa Jawa aja misalnya, tarakat. Apalagi ngalong muti. Nah Allah ngajarkannya dalam Quran enggak? Puasa Ramadan yang diajarkan. Nah kalau puasa Nabi menyentuhkan boleh sunat. Itu Nabi boleh diikutin. Atau puasa apalagi, puasa Daud boleh. Nah jangan ngalong, enggak ada. Itu namanya numpu jalan. Jangan ikuti jalan orang yang punya ilmu, kata Allah namanya itu ya. Jadi kalau kita disuruh berbuat sesuatu, tanyakan, ini ada enggak di dalam pedoman hidup kita perintah ini? Kalau enggak ada jangan diikutin, jangan katanya. Nah, inilah penyebabnya karena pernah beragama katanya kacau balau kata Allah. Iya, ini kita lihat ayatnya. Ya. Nah, akhirnya Fir'aun yang sombong oleh cerita nih, yang ilmunya hanya ke dunia aja kan aku kaya Musa, kamu tuh orang miskin katanya kan. Nah, lihatlah aku hebat, tentaraku banyak, si sombong apa kata Allah. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ini ilmu Bapak Ibu sekalian, bukan sekadar cerita para pemirsa di rumah. Fir'aun yang sombong, yang ilmunya hanya sepihak, ke alam aja, ilmu ke Allah dia tidak tahu, tuh tidak seimbang, tuh disangka dialah yang paling hebat. Dengan kekayaannya dia bisa selamat. Tidak tahunya kata Allah terkala udah tenggelam nih, lok di lautan, muncul iman yang pernah diberikan Allah dulu, yang pernah bersaksi dulu ya. Nah, jadi jangan dibilang Fir'aun tidak beriman, ada, cuma imannya tidak pernah dipupuk, tidak pernah disiram, sehingga imannya itu kecil hidupnya kan mati tak di sekelilingnya ini cintanya ke dunia banyak ya dapat itulah. Jadi kalau kita bapak ibu maaf kalau nyokolahkan anaknya hanya ke dunia saja, ini tidak dikenalkan ke Allah, jadilah dia itu Fir'aun. Itulah bedanya waktu mati, waktu mau mati muncul kan imannya terlambat sudah, karena sudah dikerongkong sini ya, sudah terlambat kata Allah. Jelas ibu, ini pelajaran bagi kita, hati-hati ilmu yang tidak disertai dengan iman, tuh kan. Nah itulah jadinya, hanya sepihak saja, dunia saja diputar-putar, mau bersumpah-sumpah asal saya dibenerin kan gitu kan, pada salah nih, salah dagangnya tapi sumpah saya demi Allah, Allah gitu kan. Nah itu orangnya ilmu ke dunia, dikirain Tuhan tuh gak mendengar. Tuhan tahu kok, dari mata kamu aja udah tahu, segala yang sekecil-kecilnya aku tahu, Tuhan gak bisa dibohongin. Itu barangkali bedanya antara harta dengan ilmu. Kalau harta mungkin kita jagain, tapi ilmu yang menjaga kita gitu ya. Baik Ibu Evi, berikan kesempatan dulu ya kepada ibu-ibu, para jamaah atau bapak yang ingin bertanya langsung ya, bagaimana mengaplikasikan al-alim atau al-ilmu ini di dalam kehidupan kita. Silakan dari ibu dulu. Ya, silakan Ibu. Ibu Maria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ilmunya Allah, Allah mengetahui hal-hal yang gaib seperti surat 17:85 bahwa ruh adalah urusan Tuhanku. Berhubungan lagi dengan surat Al-An'am ayat 59 bahwa pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Apakah ini merupakan jawaban bagi mereka-mereka pembohong besar yang meramalkan kiamat entah 2014, 2012 dan jawaban terhadap mereka yang suka melakukan nujum, melakukan ramalan, meramal-ramal bahwa jawabannya bahwa hal-hal yang gaib hanyalah pada Allah, Allah. Untuk kalangan tertentu yang belajar agama, yang punya iman dan takwa, mereka mengetahui, tapi sayang kalau untuk masyarakat yang masih baru muslim, hal ini kan mereka tidak tahu. Betul. Bagaimana menurut Ibu? Terima kasih. Terima kasih Bu Fisir. Selanjutnya Ibu yang berikut. Ada yang menanya belakang? Iya, silakan. Sebutkan nama ya Bu. Iya, silakan Ibu. Namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajatin Fuad. Iya, silakan dari komplek Ibu. Dari pengajian Nurul Hidayah, Komplek Kodam 5. Saya mau bertanya, di dalam doa sholat tahajud ada ayat yang menyatakan miladunka sultanan nasiro, artinya kekuasaan yang menolong. Apa saja Ustaz ya, kekuasaan yang menolong itu? Menolong yang seperti apa gitu ya? Menolong yang seperti apa? Sekian pertanyaan saya. Nungguin lama begini Bu. Nungguin gini apalagi? Dari kaum bapak silakan. Terima kasih Ibu Tin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Kalau minggu yang lalu kita membicarakan Al-Fatah. Dan Ibu mengatakan banyak pejabat-pejabat sekarang yang ibarat mereka di dalam ikan ibarat dan berKTP Islam. Iya. Ya. Apakah mereka itu termasuk orang yang beriman, bertawakal atau munafik? Tolong ibu jelaskan yang bagaimana yang munafik. Dan apakah ini pantas ditiru oleh kami rakyat-rakyat yang biasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya, bagus-bagus sekali ya. Pertanyaan dari Bu Fifir tadi barangkali bisa langsung dijawab ini. Tadi pertanyaan Bu Fifir, kok orang sekarang menuntut ilmu? Ya, ada yang ilmunya bisa apa tadi? Nujum, buat ramalan, ramalan segala. Terus bisa meramal hari kiamat, padahal Allah sendiri sudah mengatakan Allah yang mengetahui gaib ya. Jadi tentang ilmu meramal, ilmu yang dipelajari. Contohnya seperti ini, katanya kejadian apa? Kejadian gempa itu disebabkan lempeng-lempeng dan sebagainya, kejadian bergeser kan gitu menurut ilmu manusia. Ya. Taruhlah benar itu ilmu juga dari Allah kan. Juga ilmu, Tapi Allah juga suka ngasih kita jalan keluar ya Bu, supaya terhindar dari kejadian alam ini, tidak menimbulkan bencana alam itu. Seperti contohnya saya ambil pelajaran di kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kata Allah, Allah merintah nih, hai hujan, langit turunkan hujanmu, kan gitu kan? Hai bumi, keluarkan airmu, kan gitu, kata Allah. Tapi sudah penuh, sudah Nabi Nuh selamat, hai bumi, langit, tahan, hai bumi, telan tuh. Berarti Allah bisa mengendalikan ya Bu ya. Nah kenapa kita tidak cari yang sana ya, ilmunya. Daripada kita meramal-meramal keluar jalur nantinya gitu. Kalau dengan ilmu pengetahuan bisa juga, bisa, ya gunungnya bakal meletus. Itu juga berdasarkan kejadian alam kan, tanda-tanda alam gitu kan. Nah tapi kalau ilmu ramal, nah ingat lagi ya, ilmu ada dua, ilmu gaib itu ada ilmu yang kita tadi saya katakan dibuka pintu-pintu gaib oleh Allah kepada Rasul. Kita tahu, nah, pada Rasul aja tadi kan, siapa orang yang mau jadi pewaris, apa tuh? Dapat sampaikan. Saya minta sama Allah, ya Allah buka rahasia ini Tuhan, bukalah Tuhan. Dibuka sama Allah kalau mau. Ya Bu ya, nah, jangan belajarnya sepihak. Ke seorang guru, diajarkan bisa lihat jin, bisa lihat ini segala. Itu tuh yang bikin orang sesat tuh karena tidak seimbang ilmunya tadi. Jadi kata Nabi, orang-orang yang tinggi ilmunya, bisa menakar air di laut, bisa menghitung apa angin jalan segala, tapi ilmunya itu merusak. Kenapa? Karena tidak diimbangin dengan cinta kepada Allah. Tuh, dia tidak mau mengajak-ngajak Allah apa, bagaimana dengan ilmu ini Tuhan, apa yang saya harus buat. Allah udah ngatur kok ya Bu ya. Jadi ilmu itu harus diseimbangkan. Ini termasuk ramalan-ramalan tadi. Kalau misalnya kita keluar dari Quran, misalnya kayak gini nih, besok akan terjadi begini. Tuh, padahal Allah bilang aku yang tahu kan gitu kan. Nah, makanya kan kalau sekarang kan ada ramalan lagi kan. Kalau mau menyiarkan cuaca itu kan perkiraan ya. Artinya memang baru perkiraan. Baru perkiraan. Belum kepastian. Besok hujan tetap enggak jadi suka-suka aku kata Tuhan kan aku mau nahan kan gitu. Jadi perkiraan sekarang, kalau dulu ramalan. Nah, ramalan dia aja ya. Sekarang perkiraan. Nah, terus tadi Bu Butin ya, dalam doa tadi ada kata-kata min ladunka sultanan. Rabbi ja'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi itu doa sultan tuh Bu, misalnya nih, misalnya ibu nih mau ketimpa bahaya, ya mau dibacok orang tuh. Ibu tahu nih mau dibacok orang. Ibu datang ke Allah, ya Allah selamatkan aku Tuhan, tolong aku orang tuh orang membaca aku, kata ibu selamat. Itu kekuasaan yang dapat menolong. Makanya jadi orang dekat dulu sama Allah. Ya yes, ibu, banyak nanti ibu jalan sama Pak Presiden ya, ada orang jahat, Pak depan orang jahat tuh, ibu punya kekuasaan yang dapat menolong karena samping presiden ibu, tidak ada yang berani ganggu. Jalan aja tidak ada yang berani, kosongin kan gitu. Kalau kita dekat dengan Allah, apalagi ibu enak sekali. Kalau yang dimaksudkan kekuasaan diri kita ini mempunyai satu kekuasaan, ini kekuasaan bisa salabim segala, bukan itu yang kita minta sama Allah. Ya bu ya, misalnya ibu nih mau nyebrang. Duh ya Allah, aku menyeberang tapi aku enggak ada perahu, tolonglah aku Tuhan. Nanti dikirim sama Allah, itu kekuasaan yang dapat menolong dari Allah. Atau kekuasaan dalam artian posisi. Misalnya kan kita semua kata Nabi kan kulukum ra'in ya. Kita ini semua adalah pemimpin. Pemimpin artinya kan mempunyai kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Jadi bagaimana kita menguasai diri sendiri untuk menolong diri kita? Kekuasaan juga ya. Tadi mau ya, seperti dicontohkan tapi kita enggak berdaya Bu ya. Contohkan Nabi Yusuf digoda sama perempuan cantik-cantik. Nabi Yusuf ingin mengalahkan, dia tergoda juga. Namanya seorang pemuda berdarah muda namanya ya, perempuan cantik sekeliling diancam lagi, kalau tidak mau ikutin kami kamu masuk penjara. Nah di sini tua ada semua ya. Nah bagaimana Yusuf kekuasaannya mau datang ke Allah, Rob ini udah mau condong nih, kalau kau tidak tolong aku tidak kuasa nih Tuhan, udah tidak kuasa aku melawannya Tuhan, tolong ada kasih anak Allah. Itu ya Bu ya, kekuasaan dapat menolong menyelamatkan kita ya, di sisi Allah. Makanya tahajudlah, nanti kuangkat ke tempat terpuji. Udah dekat kita dengan Allah, kemana pergi kita gandengan dengan Allah. Ya kan ibu jawabannya ibu ya, Budin, ya. Tadi? Yang ketiga Pak Fedi, ini bagaimana seperti yang ibu kemarin jelaskan keadaan kita ini seperti Yunus yang ada di dalam perutnya ikan lah. Sudah itu kenapa pemimpin kita sekarang kata Pak Fedi, kategorinya apa nih, apa orang munafik, tawakal atau apa nih kategori pemimpin kita sekarang? Kapan saya mendengarkan siapa itu Mario Teguh ya, Mario. Itu dengan Bapak siapa dulu tuh dia bilang gini, maaf ya saya nerusin, katanya pemimpin-pemimpin kita sekarang tuh banyak munafik yang terpaksa. Munafik yang terpaksa? Iya. Oh, terpaksa bisa jadi. Lah ya kamu kalau enggak nurut, kalau enggak bilang ini, nah, tapi munafik itu lain di mulut, lain di hati, itu salah satu. Hatinya bilang aku yang jahat, mulutnya enggak, aku enggak jahat, kok aku baik. Tuh. Itu terpaksa. Tuh. Anda yang munafik terpaksa. Ya benar. Terpaksa dan terpaksa sama kok sisi Allah. Iya. Terpaksa dan terpaksa ya sama, munafik-munafik juga. Maaf Ibu. Tapi kan itu nanti akan di tiru, diikuti oleh generasi-generasi yang akan datang. Kasihan anak-anak kita, Ibu. Justru itu kita minta doa, Tuhan beri petunjuk pemimpin-pemimpin kami. Bapak jangan suruh anak kita ngelihat pemimpin sana, Bapak yang ngurus nih. Nak, belajari Quran, cucu, belajari Qurannya, jangan ikutin itu tuh, gitu. Itu bukan contoh, yang contoh nih para nabi ada di sini, para sahabat ya. Mudah-mudahan kan saya pernah cerita gini, ada seorang anak muda kerja di satu tempat. Sudah itu misalnya nih Pak, diajak dia, misal 100 orang, yang 99 orang semua kan lembur nih, yang 99 lemburnya sejam, bilangin 2 jam kata yang 99. Yang satu jangan, itu enggak boleh, kita harus jujur, enggak boleh itu ngebohong itu munafik. Nah, akhirnya yang satu ini ditendang karena dia jujur tuh. Yang 99 ini udah munafik. Si yang satu keluar tuh. Ada saudaranya nanya, kenapa kamu keluar? Gak ada rezeki saya di sana Bu, katanya. Kenapa? Karena di sana rezekinya gak halal, katanya gitu kan. Itu bukan rezeki saya. Allah suruhnya halal lagi baik. Nah saya di sana, haji kamu kan gede, kenapa kamu berhenti? Iya di sana mah gak ada rezekiku. Ini orang yang betul-betul tauhidnya, cintanya ke Allah. Dia rela melepaskan alamnya. Asal Allah sayang. Sama dengan Nabi Yunus kan, yang Yusuf kan. Dia lah masuk penjara, aku Tuhan daripada aku ikut-ikutan. Munafik kan jadinya tuh. Munafik, iya sama perempuan cantik gitu kan. Nah, tapi hatinya gak kuat. Tak kuat karena rayuan perempuan. Datang lagi Tuhan, kalau engkau nak bantu aku condong nih Tuhan, tolonglah Tuhan. Akhirnya kata Tuhan, aku yang memalingkannya. Jadi kita tuh gak bisa keluar dari bantuan Allah. Nah jadi makanya kan minggu lalu saya bilang, Bu ya, pejabat-pejabat kita tuh jangan ninggalin Allah lah. Tapi gak ikut minta, oh Tuhan tolong aku, tapi kita gak berbuat. Buat dulu apa yang disayangi oleh Allah. Ada yang bilang, saya kan bilang minggu lalu kuras harta. Maksud saya itu bukan sampai habis hartanya yang dicinta-cintain. Iya, kuras harta nanti jadi miskin lagi. Naik-naik mobil kemana pejabat kita ya. Jadi kata Allah, cari kebahagiaan negeri akhirat, tapi jangan lupa kebahagiaan dunia. Jadi kalau mobilnya 8, yang 7 kasih orang miskin. Rumahnya ada vila-vila, kasihlah tujuan itu produk mutakin ya, barang-barang kami punya anak yatim tuh banyak gitu kan. Bukan dikuras maksudnya dihabisin Bu. Kita bagian dunia harus ada. Kita enggak bisa nyontoh Abi Bakar, enggak bisa seluruh harta. Maksudnya mana duit yang triliunan, misalnya 5 triliun, 4 triliun bagi-bagiin gitu. Boleh produk mutakin 1 triliun. Tuh, ini mesti emang kita butuh. Tapi memang butuh produk mutakin. Tapi enggak minta loh. jangan bilang ih Roro tuh makin tapi minta-minta. Tapi maunya yang halal kita juga. Cuma ingatin ya Bu, ada Rodotul Mutakin. Iya. Baik. Kita kasih tahu biar Allah cinta, Bu. Yang cinta Allah tuh begitu, Bu. Cari aku di hati yang hancur bukan ke Mekah. Ih, ke Mekah sekali cukup kata Allah. Baik Bu. Waktu kita sudah habis. Jadi ingatkan sekali-kali. Ya Ibu ya. Karena kalau kita sudah nyari ilmu Allah memang waktunya harus yang panjang. Iya. Baik, pemirsa di manapun Anda berada, kita doa. Sedikit memang apa yang disampaikan oleh Ibu Ustazah Hajah Faridah Hanum, tapi barangkali yang sedikit inilah kalau masuk ke dalam hati kita tentu ini akan lebih manfaat sekali untuk kehidupan kita. Baik, terakhir kita memohon kepada Allah, kita berdoa agar senantiasa iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bunda Faridah Hanum untuk memimpin doa bersama kita. Bacakan doa di dalam buku Meraih Cinta Ilahi dengan Asmaul Husna. Ya, mari sama-sama tahdirkan hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, kami bermohon padamu pemahaman sebagaimana engkau anugerahkan kepada para nabi dan daya hafal yang engkau berikan kepada para rasul. Ya Allah, perkayalah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan kelapangan dada, muliakanlah kami dengan takwa, dan perindahlah kami dengan afiat. Demi rahmat-Mu, wahai Allah yang Maha Pengasih, di atas segala yang pengasih, ajarkanlah kepada kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami, dan anugerahilah kami kemampuan memanfaatkan apa yang Engkau ajarkan. Maha suci Engkau ya Allah, tiada ilmu yang kami raih kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya Allah, dalam kesempatan yang mulia ini kami juga memohon kepada-Mu, jadikanlah negara kami, negara Indonesia ini, negara yang aman dan sentosa. Jadikanlah penduduknya menjadi orang-orang yang beriman kepada-Mu dan kepada hari yang akhir. Beri petunjuklah kami, beri petunjuklah pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, buka mata hati kami yang masih tertutup, yang belum ada keinginan untuk mengkaji Al-Quran. Ya Allah, hamba berterima kasih Engkau bukakan sedikit ilmu Al-Quran, sehingga hamba merasa ya Allah ingin memberitahukan kepada saudara-saudara hamba, khususnya sebangsa setanah air, Quran jangan disia-siakan, jangan diremehkan. Pelajari, buka rahasia di dalamnya ya Allah, agar kami selamat di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, demikian perjumpaan kita. Kita baru saja mempelajari tentang salah satu asmaul husna al-alim. Allah Maha mengetahui. Mari kita jadikan spirit untuk kita senantiasa mau belajar dan terus belajar. Dan orang yang mempunyai ilmu ditinggikan beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Firdi atas nama seluruh kerabat kerja Hikmah Pagi mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.